hanya 13. Nah, 15 lah termasuk klorin dengan apa yang listrik itu. Yeah. Kan masih 22 jutaan dia bawa uang itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, termasuk masih ada ngebon 5 juta lagi di toko. Tuh. Dia bilang tidak punya apa sekarang, tidak punya uang ya, bilang. Tanda, Hendra di mana nanti minta uang sama dia? Di mana nanti nunggu dia? Dia bilangnya nanti menghubungi saya gitu, Pak. Kemarin itu, pas di Sanur. Menghubungi? Iya. Kalau tidak dihubungkan bersama dengan tidak ada uang kan? Itu lah. Yang penting ya, mana? Dia sudah berjanji gitu. Saya ya. Agak kurang tahu itu nanti. Iya, kalau janji sih boleh ya. Aja. Tapi kalau dia tidak ada, dia sudah mengakui sekarang saya tidak punya uang, Pak. Sekarang saya tidak bisa dah. Anu dia, itu dia. Gimana dia? Saya kan kasihan sama kamu juga 2 bulan tidak dapat gaji ya. Oh ya. Dapat salam dari Pak Ginantre. Ketua. Ginantre. Ya. Ginastre. Ginantra. Pak Ketua. Ya, gimana? Gimana? Dosen saya. Oh, anak saya itu. Tahu? Oh, Tuk Ginastre. Ya. Yeah. Itu dosen anak saya. Ponakan saya itu. Ya, rumahnya dia kan di sana di bukit rumahnya. Ya. Bilang aja saya. Kemarin nguji saya. Hah? Bilang aja saya. Nak buahnya Pak Made ini Pak Batur itu aja bilang sama dia. Ya. Dikasih angka nanti. Kenapa sampai tahu dia? Rio bilang, Endra bilang sama dia. Ya kalau di Lembongan. Terus nanya di mana? Di Mushroom. Oh. Ponakannya bapaknya Pak Ginantre ponakannya salam iya bilang aja sama dia iya. Pasti lulus dah iya itu ponakan sekali tuh ponakan saja tuh Nanti kalau